pahlawan, ku relakan di kau berjuang demi keagungan negara. Kanda pergi ke Medan Jaya. Bila kanda teringat, ingatlah adik seorang. Jadikan daku semangat, terus maju pantang mundur. Air mataku berlinang karena bahagia putra pertama lahir sudah. Ku pintakan nama padamu pahlawan. Sembah sujud ananda, dirgahayulah kakanda. Jayalah di kau pahlawan, terus maju sembahan buat